الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kitab tentang atau bab tentang as-sidq, kejujuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ketiga, hadis tentang pertemuan antara Abu Sufyan yang pada waktu itu masih musyrik, masih kafir, dengan Raja Herakles, Herakles, pembesar Romawi. Nah, dan di situ Abu Sufyan menjelaskan beberapa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ajaran beliau adalah kejujuran. Beliau memerintahkan untuk menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, meninggalkan ucapan-ucapan kekafiran dari nenek moyang dan leluhur. Juga Nabi memerintahkan kepada salat, bersikap jujur, bersikap iffah, sabar, menjaga diri, dan menyambung silaturahim. Nah, pada siang hari ini kita akan membaca hadis yang keempat, hadis dari Abu Thabit Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Nah, mungkin ada di antara antum yang akan membacakan hadis. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Ana Ustaz. Naam. An Abi Thabit waqil Abi Sa'id waqil Abi Al-Walid Sahl ibn Hunayf wa huwa Badri radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. نعم. Itu Abu Aiman. Aiman kan? نعم أستاذ. نعم بارك الله فيكم. dari sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini nama sahabat tersebut. Cuma para ulama berbeda pendapat tentang siapakah kunyahnya. Apakah kunyah beliau? Kunyah adalah nama panggilan, nama sebutan yang dimulai dengan Abu. Ada yang menyatakan beliau adalah Abu Thabit, ada yang menyatakan beliau Abu Sa'id, ada yang menyatakan beliau adalah Abu Walid. Nah, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahad, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyhi." Nah, barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala secara jujur, benar-benar, benar-benar ikhlas, permintaannya jujur dalam hati. Barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid, maka Allah akan menjadikan dia bisa mencapai tingkatan syahadah, syahid, meskipun ternyata dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, syahid itu adalah kedudukan yang mulia. Seorang yang mati syahid akan diampuni dosa-dosanya kalau dia meninggal dalam keadaan syahid. Ada beberapa jenis syahid, dan yang tertinggi adalah syahid meninggal dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, dia mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, dia mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan terkena wabah ta'un, dia mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Dan beberapa keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di antara bentuk syuhada, di antara yang masuk dalam kategori syuhada adalah para ulama. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang mempersaksikan hukum-hukum Allah terhadap hamba-hamba Allah. Dan kedudukan syuhada itu adalah kedudukan yang mulia, kedudukan yang berada di bawah Nabi dan para siddiqin. Jadi kedudukan orang-orang yang taat itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada kedudukan yang tertinggi adalah kedudukan para nabi. Kedudukan yang kedua adalah kedudukan para siddiqin. Para siddiqin adalah orang-orang yang sangat jujur. Jujur telah menjadi kepribadiannya. Sudah mendarah daging, sudah melekat dalam dirinya. Selalu jujur sehingga dia menjadi siddiq. Siddiq adalah peringkat yang kedua dari tingkatan orang-orang yang taat kepada Allah. Tingkatan yang ketiga adalah para syuhada. Nah, syuhada ini ada yang merupakan para ulama. Ada juga orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, kemudian tingkatan yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Keempat tingkatan-tingkatan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat An-Nisa ayat ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan digabungkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Nah, sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa di antara kelompok syuhada adalah para ulama, ya, dalil yang menunjukkan bahwa para ulama termasuk dari kalangan syuhada adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat bersaksi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang berilmu, para ulama, itu adalah syuhada. Karena secara makna syuhada itu artinya orang-orang yang bersaksi. Nah, itu disebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Nah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang di dalam doanya dia berharap dengan jujur mendapatkan kedudukan syahadah. Nah, meninggal dalam keadaan syahid sebagai cita-citanya. Kalau dia berdoa kepada Allah dengan jujur, maka dia akan mendapatkan kedudukan tersebut meski ternyata dia tidak pernah terbunuh di jalan Allah. Dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, sebagaimana sahabat Nabi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, yang beliau sering sekali mengikuti pertempuran-pertempuran jihad fisabilillah, dan beliau dikenal sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Nah, beliau, salah satu pertempuran yang beliau ikuti yang sangat terkenal adalah pertempuran Mu'tah. Pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Nah, melawan orang-orang Romawi yang jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit sekali kalau dibandingkan jumlah musuh. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 30.000. Sedangkan jumlah pasukan musuh pada waktu itu berjumlah 200.000. Nah, maka pada perang Mu'tah itu ada 3 komandan pasukan tempur kaum muslimin yang meninggal berturut-turut. Nah, 3 orang ini berturut-turut meninggal, kemudian digantikan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Khalid ibn Walid melakukan sebuah strategi perang, ya, merencanakan sebuah siasat strategi perang yang sangat bagus, yaitu beliau menukar pasukan yang ada di sebelah kiri dengan pasukan yang ada di sebelah kanan ditukar, kemudian pasukan yang awalnya di depan ditukar dengan yang di belakang. Nah, sehingga terkesan seakan-akan itu adalah pasukan baru, pasukan yang bukan pasukan sebelumnya. Nah, ini siasat beliau untuk membuat takut musuh. Nah, dan kaum muslimin bertempur dengan gagah berani, dan alhamdulillah kemudian mereka mengalami kemenangan yang sangat besar. Nah, dari kekalahan di perang Mu'tah itulah maka orang-orang Romawi hendak menyerang Madinah. Karena itu Nabi berjaga, bersiap siaga di Tabuk. Di Tabuk untuk menghadang mereka. Tapi ternyata mereka tidak jadi takut, ya, tidak jadi menyerang Madinah. Nah, jadi Khalid ibn Walid mengikuti sekitar 100 pertempuran. Nah, terlebih. Bahkan tubuh beliau telah penuh dengan banyak tebasan pedang, ya, tusukan tombak, panah, ya, yang melukai beliau. Tetapi beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Cuma beliau menangis, beliau menginginkan syahadah, beliau menginginkan mati syahid. Beliau sangat berharap kepada Allah mendapatkan syahid. Tetapi Allah takdirkan beliau meninggal dalam keadaan di atas tempat tidurnya. Tapi insya Allah beliau berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya akan mendapatkan gelar syahadah tersebut ketika beliau memang benar-benar mengharapkannya secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang keempat dari bab tentang kesabaran dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian kita akan baca hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis tentang kisah yang terjadi pada umat sebelum kita. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah wasalamuhu alaihim, ada seorang nabi yang berperang, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah untuk beliau. Qala li qaumih, nabi ini berkata kepada kaumnya, la yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'ah wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha, jangan ikut bersamaku seorang laki-laki yang sudah akad nikah dengan seorang wanita tapi belum berhubungan suami istri. Jangan ikut dalam pasukanku. Nah. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan jangan pula ikut dalam pasukanku seorang yang membangun rumah belum sempat memasang atap rumahnya. Bangun tapi atapnya belum selesai. Wala ahadun ishtara ghanaman aw halifa aw khalifat wa huwa yantadhir auladaha. Jangan pula ikut bersama pasukanku seorang yang membeli kambing atau unta yang sedang hamil, ya, untanya sedang bunting atau hamil. Dan dia menunggu-nunggu anaknya, menunggu anak unta itu, menunggu hasilnya. Jangan ikut. Nah, ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan masih sedang mengharapkan sesuatu tapi belum tercapai. Sehingga kalau ikut dalam perang, dia akan kepikiran, dia akan tidak fokus pikirannya di dalam pertempuran. Dia akan memikirkan hal-hal lain. Orang yang baru akad nikah tapi belum sempat berhubungan suami istri, kepikiran. Nah, takutnya dia tidak konsentrasi dalam pertempuran. Demikian juga orang yang baru bangun rumah, sedangkan atapnya belum selesai. Nah, maka dikhawatirkan ketika dalam pertempuran dia masih mikir-mikir, gimana kalau hujan nanti. Nah, masih tidak bisa konsentrasi penuh pada pertempuran. Demikian juga seorang yang baru membeli binatang yang hamil, dia sedang mengharap-harapkan anaknya. anak dari binatang tersebut. Maka orang yang seperti ini kalau ikut dalam pertempuran dia tidak fokus, tidak konsentrasi dalam pertempurannya. Dan ini berbahaya. Nah, sehingga semestinya kalau seorang terlibat dalam sebuah ibadah, mestinya dia fokus dalam ibadah itu. Karena itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, contohnya kalau dalam ibadah pada kita, umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita akan melakukan sholat, jangan sampai ada perasaan ingin makan atau ingin ke toilet, ingin ke kamar kecil, ke hammam, mau buang air kecil atau buang air besar. Jangan. La sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna sholat salah seorang dari kalian ketika makanan sudah dihidangkan dalam keadaan dia ingin makan. Nah, dan juga dalam keadaan dia menahan diri. Sebenarnya dia ingin untuk buang air kecil atau buang angin atau buang air besar. Nah, sehingga dia terganggu di dalam sholatnya. Nah, maka ini bisa mengurangi pahala sholatnya. Seharusnya dia selesaikan urusan-urusannya, kemudian dia sholat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis yang kita baca ini, seorang nabi yang ada pada umat sebelum kita sudah berkata kepada kaumnya, jangan ikut saya kalau ada yang sudah akad nikah, belum berhubungan suami istri, belum melakukan jima. Jangan ikut saya seorang yang baru membangun rumah, belum sampai memasang atapnya. Jangan ikut saya orang yang sedang baru saja beli hewan yang dia harapkan lahir anaknya, sudah hamil, hampir melahirkan, dan dia berharap-harap. Jangan ikut saya. Karena dia tidak akan fokus di dalam pertempuran. فَغَزَى فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاتَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكِ. Kemudian terjadilah keberangkatan untuk perang, ya. Dan pada waktu itu mereka sudah mendekat pada kota atau kampung yang akan diserang. Menjelang sholat asar, ya, hampir sholat asar. Nah, pada syariat umat pada waktu itu, kalau sudah masuk waktu maghrib, dan itu di hari Sabtu, tidak boleh berperang. Ya, sudah hampir terbenam matahari. Jadi mereka boleh berperang selama masih belum masuk di hari Sabtu. Nah, ini Jumat. Jumat sudah hampir terbenam matahari. Faqala lisyams, maka nabi ini berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah oleh Allah. Matahari diperintah oleh Allah untuk beredar, berjalan dari timur ke barat sesuai dengan perintah Allah, beredar. Dan aku juga diperintah oleh Allah untuk berjihad. Allahumma ihbasha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Tahan matahari, jangan dulu terbenam. Karena kalau sudah terbenam, kami dilarang untuk berjihad. Nah, ini yang berlaku pada umat tersebut. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Kemudian ditahanlah matahari, ya, tertahan matahari, tidak segera tenggelam. Sehingga waktu asarnya cukup lama, sehingga mereka bisa berperang sampai mengalahkan musuh. Fajama'al ghanaim. Kemudian nabi itu dan para pengikutnya mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha. Kemudian datanglah api dari langit, ya, yang akan menyambar ghanimah-ghanimah yang dikumpulkan ini, ya, biasanya pada umat sebelum kita, ghanimah tidak halal bagi mereka, tidak boleh dibagikan. Tapi dikumpulkan, kemudian akan ada api dari langit yang akan menyambar, mengambil. Nah, tapi ketika api datang dari langit, ternyata tidak mengambil ghanimah-ghanimah ini. Nah, ada apa ini? Nah, berarti mungkin ada yang bersikap hulul. Bersikap hulul artinya dia ada yang menyembunyikan harta rampasan perang, tidak ikut dikumpulkan. Faqala, kemudian nabinya berkata, inna fikum hululan, sesungguhnya di antara kalian ada yang berbuat hulul, berbuat curang, menyimpan barang yang seharusnya dikumpulkan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Fal yubai'ni min kulli qabilah rajul. Ayo, silakan berkumpul perwakilan dari setiap kabilah, berkumpul mendekat kepada saya. Falaziqat yadu rajulun biyadih. Kemudian setelah mereka mendekat, ya, kemudian mengulurkan tangannya, semuanya mengulurkan tangan, ya, pada tangan, di atas tangan Nabi tersebut, ternyata ada satu tangan yang melekat, tidak bisa lepas, lengket. Nah, lengket dengan tangan Nabi. Nah, tangan satu orang. Maka Nabi mengatakan, fiikum al-hulul, di antara kalian, ya, di dalam kelompokmu ada orang yang telah berbuat hulul, berbuat curang. Nah, faltubayi'ni qabilatuk, hendaknya semua anggota kabilahmu berbaiat kepadaku, berjabat tangan dengan Nabi ini. Nah, falaziqat yadu rajulaini aw thalathah biyadih, ternyata ada dua atau tiga orang yang tangannya melekat, lengket dengan tangan Nabi, tidak bisa dilepaskan. Faqala fikumul hulul, berarti ada di antara kalian yang bersikap hulul. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqarah min adh-dhahab, ternyata memang mereka menyimpan ada emas sebesar kepala kerbau, kepala lembu, insyaallah. Yang seharusnya dikumpulkan disimpan. Nah, dibawa emas. Emas yang tadi disimpan, yang emasnya dalam kadar yang sangat besar, yaitu seperti kepala lembu, diletakkan, dikumpulkan bersama ghanimah-ghanimah yang lain. Fawadda'aha faja'at an-nar fa'akalatha. Kemudian datanglah api dari langit, kemudian mengambil ghanimah-ghanimah tersebut. Nah, falam tahillal ghanaim li ahadin qablana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan ghanimah kepada seorang pun sebelum kita. Thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah-ghanimah itu kepada kita karena Allah melihat kelemahan kita dan kekurangan kita. Nah, Allah menghalalkan untuk kita. Nah, muttasaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka di sini ada pentingnya kejujuran. Nah, pentingnya kejujuran, ya, dan itu telah diterapkan sejak umat sebelum kita. Kalau mereka tidak jujur dengan menyimpan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu tidak jadi dibawa oleh api yang berasal dari langit. Nah, sehingga belum sempurna jihad mereka. Nah, baik. Ada beberapa faedah terkait hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, bahwasanya jihad itu disyariatkan juga terhadap umat-umat sebelum kita. Nah, annal jihad masyru'un fil umamis sabiqah. Jihad itu disyariatkan juga pada umat-umat sebelum kita, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. yang menceritakan kisah Nabi dari umat sebelum kita. Faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha berkuasa mengatur seluruh alam semesta. Nah, termasuk dalam menahan pergerakan matahari sehingga terbenamnya ditunda. Tidak segera terbenam matahari itu, ditunda supaya Nabi dan para pengikutnya ini bisa berjihad dengan leluasa. Karena kalau sudah terbenam matahari, mereka tidak bisa melanjutkan pertempuran sesuai dengan syariat yang berlaku di masa itu. Nah, kalau sudah masuk hari Sabtu, ya, berarti syariat pada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terkandung faedah pendapat orang-orang kafir yang mereka ahli falak, ya, astronomi, ya, yang mereka kafir, tidak beriman kepada Allah. Mereka berkata, innal aflak la tataghayyar, sesungguhnya alam semesta ini tidak bisa berubah. Kalau peredaran matahari, matahari beredar, dia akan terus beredar, tidak akan pernah berhenti. Nah, dan ini adalah pendapat yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk merubahnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk merubahnya. Seperti dalam hadis ini, Allah menunda terbenamnya matahari atas takdir Allah, atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrikin Quraisy meminta ditunjukkan kepada oleh Nabi, tunjukkan kepada kami apakah memang bisa bulan itu terbelah. Maka terjadilah bulan terbelah. Sebagian belahan bulan ada di atas bukit Safa, sebagian belahan bulan ada di atas bukit Al-Marwah. Nah, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Mereka mengatakan Muhammad telah menyihir mata kita, seakan-akan penglihatan kita berubah. Nah, tetap tidak mau beriman. Padahal itu benar-benar terjadi sesuai dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara faedah yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini, yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah nikmat Allah terhadap umat ini yang Allah menghalalkan ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ketika kita melawan orang-orang kafir yang memusuhi kita, kafir harbi atau kafir yang layak untuk diperangi, yang sudah tiba syariatnya jihad sesuai dengan bimbingan Nabi di masa itu, mereka dihalalkan adanya ghanimah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah para nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Para nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, nabi yang disebutkan dalam hadis ini, mereka tidak tahu. Dia tidak tahu siapakah yang berkhianat, siapakah yang menyimpan harta rampasan perang. Karena itu harus dikumpulkan semua, berbaiat lagi. Kalau ada tangannya yang melekat, tidak lepas, maka di antara mereka ada yang bersikap ghulul. Itu menunjukkan para nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Demikianlah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, seperti ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kehilangan Abu Hurairah. Kemana engkau hai Abu Hurairah? Nah, dalam hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemana engkau wahai Abu Hurairah? Nah, Nabi tidak tahu Abu Hurairah kemana. Menunjukkan Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Maka Abu Hurairah menyatakan, saya tadi dalam kondisi junub ya Rasulullah, saya tidak suka bertemu dengan Anda dalam keadaan junub, sehingga saya mandi janabah. Nah, Nabi kemudian menegur Abu Hurairah, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Subhanallah Abu Hurairah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Nah, seandainya pun seorang itu masih dalam kondisi junub, dia tidak najis untuk bersalaman, berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, tapi Abu Hurairah merasa tidak pantas baginya ketika dalam kondisi junub bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam hadis yang kelima ini. Nah, insyaallah tersisa satu hadis. Nah, mungkin kita selesaikan sekalian satu hadis yang ringkas, hadis yang keenam sebagai penutup dari bab tentang kejujuran. Hadis an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual memiliki khiyar. Khiyar itu pilihan untuk terus melanjutkan akad atau berhenti, tidak melanjutkan akad. Nah, pembeli dan penjual memiliki khiyar selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan kalau ada kekurangan di dalam barang atau alat pembayaran, nah, saling jujur. Jika mereka jujur dan menjelaskan kekurangan-kekurangan yang ada, akan diberkahi jual beli tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya mereka menyembunyikan aibnya, aib barang yang dijual atau aib uang yang digunakan untuk bertransaksi, mestinya itu uang palsu atau uang yang sudah tidak dipakai lagi, tapi dia tidak menceritakan. Nah, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan jual beli tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, artinya kejujuran itu menentukan keberkahan suatu transaksi jual beli. Nah, kalau seorang jujur di dalam transaksinya jual beli, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjual barang, ceritakan kekurangan-kekurangan barang tersebut. Kekurangan-kekurangan yang seandainya orang mengerti kekurangan itu, dia tidak jadi beli. Ceritakan semua. Kalau kemudian dengan jujur itu terjadi transaksi jual beli, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak jujur, akan dihapus keberkahan dari jual beli tersebut. Nah, itu kajian kita di siang hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fiik. Saya sana ada soalan. Nah, apakah ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Bagaimana jikalau makanan itu telah dihidangkan tapi dia tidak ada keinginan untuk makan pada waktu itu? Nah, bagaimana dengan makanan yang telah dihidangkan tapi dia tidak ada keinginan untuk makan di waktu itu? Atau makanan dihidangkan dia dalam keadaan puasa, misalkan. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam sebagian fatwa beliau. Maka yang demikian tidak makruh. Tidak makruh untuk dia segera sholat. Nah, jadi makruhnya sholat itu kalau dia sudah dihidangkan makan, kemudian dia ada keinginan untuk makan. Yang kalau dia sholat, dia masih kepikiran dengan makanan tadi. Aduh, saya sudah lapar ini. Saya tadi sebenarnya pingin roti Maryam misalkan, atau apa yang dia inginkan yang sudah terlihat oleh dia, tapi dia kemudian tidak segera makan, dia langsung sholat. Dia kepikiran, aduh itu tadi nasi kandar itu misalkan, dia kepikiran saya belum makan sejak pagi misalkan, maka yang demikian ini makruh. Tapi kalau dia tidak lapar sama sekali, bahkan mungkin baru saja makan, tidak ada selera untuk segera makan, maka ini tidak tergolong makruh sholatnya, sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam fatwa beliau yang lain. Nah, baik, mungkin ada lagi? Nah, Ustaz. Nah, barakallahu. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada soalan. Salah satu syarat jihad ialah kekuatan kaum muslimin harus kuat berbanding musuh. Tetapi dalam perang yang Ustaz jelaskan tadi, kaum muslimin hanyalah 30,000 dan tentera musuh seramai 200,000. So, nah, bagaimanakah itu? Baik, barakallahu fikum. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan yang sebenarnya cukup untuk mengalahkan mereka. Nah, 30,000 dibanding 200,000 itu berapa banding berapa ya? Kita lihat, kita hitung dulu. 200,000 dibandingkan 30,000. 1 banding 6 ya. Nah, 1 banding 6. Awalnya ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang beriman tidak boleh musuh, tidak boleh mundur dari musuh ya. Kalau jumlah perbandingannya 1 banding 10. Kalau perbandingannya adalah 1 banding 10. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai sekalian nabi, berikan semangat kaum beriman untuk ikut dalam perang. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika di antara kalian ada 20 sabirun, 20 orang yang sabar, yaghlibu 200, niscaya dia akan bisa mengalahkan 200 musuh. Berarti 1 banding 10. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika mereka berjumlah 100, mereka akan bisa mengalahkan 1000 musuh, musuh orang-orang kafir. Nah, karena mereka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak faqih, tidak paham dengan urusan din, sehingga mereka mudah dikalahkan. Tapi kemudian Allah berikan keringanan. Jadi awalnya, kalau kaum beriman bertemu dengan 10 musuh, tidak boleh mundur dari pertempuran. Tapi kemudian ada turun keringanan dari Allah di ayat berikutnya, ayat yang ke-66, bahwa tidak boleh mundur kalau jumlah pasukan musuh 2 kali lipat. Nah, kalau 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, lebih banyak, 6 kali lipat, dan seterusnya, maka boleh. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum 100 sabiratu yaghlibu 200. Sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada kelemahan. Jika kalian berjumlah 100 orang yang sabar, dia akan bisa mengalahkan 200 musuh. Wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi'idznillah. Jika mereka berjumlah 1000, mereka bisa mengalahkan 2000 musuh dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi dalam perang Mu'tah itu bisa jadi mungkin saja itu terjadi saat masih ada belum ada keringanan. Ya, kalau 1 banding 10 tidak boleh mundur. Ini masih 1 banding 6. Atau mungkin saja itu ternyata di luar perkiraan. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi di luar perkiraan. Ya, 1 banding 3 kalau tidak salah. Kaum muslimin jumlahnya, kaum kafir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Awalnya Nabi dan para sahabat tidak bermaksud untuk berperang. Mereka hanya menghadang kafilah dagang orang-orang Makkah dari Syam. Rencana hanya dihadang saja, tidak ada pertempuran. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, terjadi pertempuran yang tidak berimbang. Nah, jadi inti kesimpulannya, kalau jumlah pasukan musuh masih 2 kali lipat lebih besar dari kita, itu kita dianggap sudah mampu dari sisi jumlah pasukan, ya, dari sisi jumlah pasukan. Kita belum berbicara kemampuan yang lain. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 66. Nah, jadi kalau misalkan dari sisi jumlah itu adalah maksimal 2 kali lipat. Nah, sudah. Jumlah 2 kali lipat masih dianggap mampu. Tapi yang terjadi, kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang ada tidak hanya dalam hal persenjataan atau jumlah personil. Tapi yang lebih dari itu adalah kelemahan dalam hal akidah, kelemahan dalam hal tauhid. Nah, yang itu lebih melemahkan kaum muslimin. Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit sekali diharapkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mampu dalam hal itu. Nah, barakallahu fiik. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Ada, Ustaz. Baik. Karena sudah hampir 1 jam kajian kita, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.